Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Akhwani billah rahiman rahimakumullah. Di ibadah zuhur tadi kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang mudahnya agama ini dan tidak bolehnya tasyaddud di dalam agama. Diperintah kita untuk beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berusaha mendekatinya. Ada satu lafaz yang terlewat, tidak terbaca. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Sudah kita baca dalam hadis-hadis sebelumnya bahwa di antara amal kebaikan yang bisa kita lakukan adalah dengan idkhal as-surur al-mu'min, yang memberikan, menumbuhkan kegembiraan, rasa gembira pada seorang muslim, seorang mu'min. Di sini yang beliau contohkan kemarin terkait dengan bagaimana kita menumbuhkan kegembiraan pada seorang sakit dengan menyatakan anta fi afiyah, semata-mata untuk membuat dia gembira. Di sini dengan umum beliau menyatakan wa absyiru, berikanlah kabar gembira kepada orang lain, khususnya orang-orang beriman. Berkata Sumuthaymin rahimahullahu ta'ala, wa hakadha yanbaghi lil insan an yasta'mil al bushra li ikhwanihi masata'. Demikianlah semestinya seseorang ia berusaha memberikan rasa gembira, kabar gembira kepada saudaranya masata'a, sebisa dia bisa lakukan. Namun kata Sibuthaymin rahimahullahu ta'ala, walakin ahyanan yakunul inzaru khairan lil akhil muslim. Tetapi kadang, terkadang memberikan inzar, peringatan, itu justru hal yang terbaik bagi seorang muslim. Kapan contohnya? Waqad yakunu akhukal muslim fi janibi tafriitin bi wajib wa intihaq bil muharram. Contohnya kalau seorang saudaramu yang muslim dia terjatuh ke dalam tafriit, lalai, kurang dalam melakukan yang wajib, wa intihaq lil muharram, atau melanggar keharaman Allah yang Allah haramkan, fa yakunu min maslahati an tunzirahu. Pada demikian keadaannya, maka yang maslahat itu engkau memberikan peringatan kepada dia. Sehingga kesimpulan yang kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal insan yambaghi lahu an yasta'mil al hikmah. Ya, sebagainya seorang itu menggunakan hikmah di dalam bermuamalah, walakin yughallibu janibal busra. Tapi hendak yang didominankan di dalam bermuamalah dengan saudaranya yang muslim, yang mukmin, ya, mengedepankan, lebih mengutamakan al-busra, memberikan kabar gembira kepada mereka. Poin terakhir yang sudah kita baca dari hadis ini, saddidu wa qaribu wa absiru wasta'inu bil ghadwati wa rawhah wa syai'in min adzuljah. Ini wa bil rahiman rahimakumullah. Sudah kita baca manfaatnya, terutama faedahnya adalah ya memanfaatkan waktu kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tatbik dari hadis ini, kita baca dua hadis yang sebutkan oleh beliau rahimahullah di kitab ini berikutnya. Kata beliau, an Anas radhiyallahu anhu qala, lakhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Nabi masuk ke masjid sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hablun mamdudun baina saryatain. Ya, ternyata beliau mendapati ada tali yang terbentang terikat di antara dua tiang. Faqala, maka beliau berkata, ma hadzal habl? Iya, apa tali ini? Artinya apa fungsinya? Apa maksudnya? Qalu, hadza hablun li Zainab. Maka mereka menjawab, ini adalah tali milik Zainab radhiyallahu anha. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau sudah capek salat sunnah, maka beliau pun ya berpegang dengannya, dengan tali tersebut, untuk terus melakukan salat sunnah. Ya, memaksakan dirinya untuk terus dalam keadaan sudah futur, sudah capek, sudah letih, lelah. Ini syahidnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulluh, lepas tali ini oleh kalian. Diperintah langsung untuk melepasnya. Karena beliau punya kudrah untuk ingkar mungkar dengan yad. Liyusalli ahadukum nasyatah. Hendaknya seorang kalian itu salat dalam keadaan semangat-semangatnya. Dalam keadaan nasyat, salat. Fa idza fatara, kalau sudah letih, sudah capek, falyarkud, sudah ngantuk, maka hendaknya dia yarkud, tidur. Muttafaqun alaih. Yang semana dengannya, kata beliau rahimahullah, wa Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, kata beliau, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, apabila salah seorang kalian ngantuk dalam keadaan sedang salat, salat sunnah maksudnya, dia bangun tengah malam mau salat sunnah, ternyata masih belum hilang ngantuk, faliyarkud, maka hendaknya dia tidur lebih dahulu. Ya, tambah sedikit tidurnya, hilangkan ngantuknya dulu. Hatta yadhhaba anhu an-naum, hingga hilang darinya rasa ngantuk. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, karena apabila kalian sholat dalam keadaan ngantuk, layadri, dia tidak akan tahu, tidak sadar. Karena ngantuknya tidak sadar, la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasbu nafsah. Jangan-jangan ketika dia sholat dalam keadaan ngantuk, dia tidak sadar, dia inginnya beristighfar, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, ternyata justru malah yang keluar dari lisannya adalah yasubbu nafsah. Dia justru mencela, mencerca dirinya, dia malah berkata, la takfirli, jangan diampuni misalnya. Nanti akan kita baca syarah dari Sufyan bin contohnya. ya maunya istighfar, justru melakukan ucapan-ucapan yang tidak baik. Saya sarikan beberapa poin dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, sesuai dengan bab yang sedang kita baca, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fabi hadza dalilun ala annahu yanbaghi lil insan la yanbaghi lil insan an yata'ammaqa wa an yatanatta'a fil ibadah wa an yukallifa nafsa ma la tudiq." Hadis dalil, tidak seyogianya seseorang itu ya memaksa-maksa diri, memberat-beratkan dirinya dengan sesuatu yang tidak mampu. Ya, sehingga sudah dalam keadaan sudah capek tetap memaksakan ya memakai apa namanya tali bergelantungan, menahan dirinya di tali. Wan yusalli madama nasyitan. Dan dia sholat itu, sholat sunnah, sholat malam, atau sholat duha, sholat sunnah, hendaknya dalam keadaan dia masih nasyit, semangat, segar. Faida ta'iba falyarkud wal yanam. Kalau sudah capek, hendaknya dia istirahat, tidur. Kenapa kata beliau? Liannahu idza sallama at-ta'ab tushawwish fikrah. Wasaima wa malla wa rubbama kariya ibadah. Nah, kalau dia salat dalam keadaan capek, iya, pikirannya sudah tidak konsentrasi, tidak karuan. Dia akan bosan dan bisa jadi dia malah benci kepada ibadah yang dilakukannya. Karena berat-beratkan diri, memaksakan diri dalam keadaan sudah letih, sudah capek. Warubbama yang tadi disebutkan dhahaba liyad'u li nafsihi fa idza bihi yad'u 'alaiha. Bisa jadi dia inginnya doa untuk kebaikan dirinya, da'ali itu mendoakan kebaikan, ternyata justru yang keluar dari lisannya adalah yad'u 'alaiha, mendoakan kejelekan dirinya. Walau sajada wa sabahun nu'as, kalau dia sujud dalam keadaan dia sudah terkena ngantuk. Rubama arad yakul, mungkin dia ingin ketika sujudnya membaca rabbi gfirli, tapi dusu yang keluar dia bilang rabbi la tagfirli. Kenapa? Li'annahu na'im, karena dia tidur, dia ngantuk. Enggak sadar apa yang diucapkannya. Qulillahi rahiman rahimakumullah. Iya, tentunya kalau kita tarawih seperti ini di awal malam, ya lakukan apa yang kira-kira bisa menjadi sebab kita tidak ngantuk. Mungkin istirahat siang cukup, atau mungkin yang misalnya yang biasa minum kopi biasanya segar tidak ngantuk, ya silakan lakukan apa yang bisa menjadi sebab tidak mengantuk ketika tarawih. Di antaranya ya, dalam keadaan tidak penuh, yang mungkin ditunda makannya pada tarawih supaya dalam keadaan tarawih itu tidak kenyang sehingga ngantuk. Lakukan apa yang bisa lakukan untuk bisa segar ketika tarawih. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadza wa in warada fi shalah, ini poin kedua. Ini walaupun warid dalam salat, fa innahu yashmulu jami'al amal. Ini hukumnya mencakup seluruh amal-amal ibadah. Fala tukallif nafsak ma la tutiq. Jangan kamu membebani dirimu dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan dalam ibadah apapun. Bela'amil nafsak birifki waldin. Kamu mu'amalah dengan dirimu dengan lemah lembut. Inna nafsika alika haq. Dirimu pun punya hak atasmu. Kata beliau, yang ketiga, saya ringkas-ringkas. Yang ketiga, faedah yang bisa kita ambil, kata beliau, min dhalika ayatan ma yaf'aluhu ba'du talabah, dilakukan sebagian para penuntut ilmu. Haitu yutalimu fi durusihi wa nu'nasan. Dia mutalah bukunya, baca buku dalam keadaan ngantuk-ngantuk. Iya. Faid'ib nafsah. Dia buat capek dirinya. Wala yahsulu syai'a. Dan tidak dapat faedah sedikit pun. Karena الذي يراجع وهو نعسان لا يستفيد. Karena kalau orang murajaah membaca buku, mutalaah dalam keadaan ngantuk, tidak bisa mengambil faedah sedikit pun. Wa in dhanna annahu yastafid fa innahu la syai. Iya, walaupun dia ngira dapat faedah, sebetulnya tidak dapat apa-apa. Kata beliau rahimahullahu taala, wa li hadza yanbaghi lil insan idza asabahu nu'as wa huwa yuraji' kutuban sawa'un kutuban manhajiyah aw ghairi dzalik yanbaghi lahu an yughliqal kitab wa yanam wa istari. Oleh karena itu kata beliau nasihat buat kita semua para penuntut ilmu, kalau sudah ngantuk dalam keadaan kita baca buku, apakah kitab manhaj atau kitab akidah, kitab tauhid atau kitab yang lainnya, ya kalau sudah datang ngantuk, tutup bukunya, tidur, istirahat. Nah, Allahu a'lam bishawab. Itu di antara nasihat beliau rahimahullah. Jazakumullahu khairan.